Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sejarah peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bersama ustazuna Aminur Bait hafizahullahu taala beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Badar sampai menuju perang Uhud. Tapi qadarullah di sore hari ini beliau berhalangan, tapi tidak mengurangi insyaallah ya kajian kita atau materi yang akan kita sampaikan tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke bagaimana jalannya pertempuran di perang Uhud, di mana perang Uhud ini merupakan perang besar yang kedua yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin setelah perang Badar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana jalannya peperangan, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, yakni tentang latar belakang mengapa terjadi perang Uhud antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 4 latar belakang atau 4 sebab yang memicu perang Uhud. Yang pertama yang berkaitan dengan faktor keagamaan, yaitu kaum musyrikin memiliki cita-cita ingin menghancurkan kaum muslimin karena keimanan mereka. Karena kaum muslimin akidah mereka hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, sedangkan kaum musyrikin mereka menyembah banyak berhala. Maka mereka ingin memusnahkan kaum muslimin beserta dengan apa yang mereka yakini. Ya, beserta dengan keyakinan mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial, di mana kaum musyrikin Quraisy mereka merasa sakit hati dan merasa direndahkan karena kekalahan yang mereka dapati di perang Badar. Karena mereka sakit hati yang selama ini Quraisy, ya, penduduk kota Makkah dikenal sebagai komunitas yang mulia karena penjagaan mereka terhadap Baitullah, ternyata mereka harus harus menanggung kehinaan, dikalahkan oleh kaum muslimin di perang Badar. Oleh karena itu, ya, dia ingin membalas sakit hati, ya, atas kekalahan yang terjadi di perang Badar. Kemudian yang ketiga adalah faktor politik, ya. Ini berkaitan dengan faktor yang kedua tadi, faktor sosial, yakni Quraisy ingin mengembalikan pamornya kembali di hadapan bangsa Arab, ya, dengan kejayaan karena bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan yang keempat, faktor keempat yang menjadi latar belakang perang Uhud adalah faktor ekonomi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa jalur perdagangan Quraisy ya menjadi terganggu setelah perang Badar, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk melaksanakan perdagangan mereka ke negeri Syam. Ya, di awal pembahasan tentang sejarah ini kita telah sebutkan bahwa orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Quraisy, "Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif." Ya, kebiasaannya orang-orang Quraisy yakni mereka mengadakan perjalanan ya rihlatash syita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Di musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman di bagian selatan, dan di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Otomatis setelah perang Badar, jalur perdagangan mereka ke negeri Syam ini terganggu. Oleh karena itu, Quraisy ingin mengembalikan kembali kondisi perdagangan mereka dengan mengalahkan kaum muslimin. Nah, sebelum terjadinya perang Uhud, sesungguhnya kaum musyrikin Quraisy ya berusaha untuk mencoba mencari jalur baru. Karena jalur yang biasa mereka tempuh ya sudah mendapatkan gangguan dari kaum muslimin, maka mereka mencoba untuk mencari jalur alternatif menuju kota atau menuju negeri Syam. Ya. Hal ini mereka lakukan dengan meminta seorang bantuan seorang penunjuk jalan yang bernama Furad bin Hayyan, ya, yang kemudian dengan ditunjuki atau dibimbing oleh Furad bin Hayyan ini, mereka menemukan jalur baru atau mereka menempuh jalur baru dengan melewati sisi timur kota Madinah. Jadi kalau sebelumnya jalur perdagangan mereka menempuh bagian barat kota Madinah, namun karena jalur ini sudah dikunci oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mereka berusaha untuk mencari jalur yang baru di bagian barat atau di bagian timur kota Madinah. Maka kemudian rencana mereka ini, yakni untuk membuat jalur yang baru ini, bocor ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat mereka, kebiasaan mereka mabuk-mabukan, ya, ketika itu ada di antara kaum muslimin yang ikut minum khamar bersama mereka. Ketika itu belum diharamkan khamar, sehingga ada sebagian dari kaum muslimin yang sempat minum khamar bersama kaum musyrikin. Kemudian mereka pun membocorkan, ya, dalam keadaan mabuk mereka membocorkan rencana pengambilan jalur yang baru untuk mereka berdagang. Lalu disampaikanlah perkara ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Maka ketika kafilah dagang ini yang ketika itu dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, yang mereka sampai ke suatu tempat ya yang bernama Al-Hanakiyah, maka pasukan Zaid bin Harithah berhasil mencegatnya, lalu para pedagang Quraisy ini pun kabur. Mereka meninggalkan barang perdagangan yang sangat banyak. Demikian juga mereka meninggalkan Furad bin Hayyan yang menjadi penunjuk jalan mereka. Mereka kabur kembali ke Makkah. Maka Furad bin Hayyan pun dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Zaid bin Harithah berhasil membawa rampasan perang yang sangat banyak ketika itu. Oleh karena itu, ya orang-orang Quraisy berpikir kembali, ya. Ini mau tidak mau kita harus mengalahkan ya Muhammad dan para pengikutnya. Kenapa? Karena kita sudah mencoba untuk mengalihkan jalur perdagangan kita tetap tidak berhasil. Sehingga harus ada jalan bagaimana caranya agar kita kembali bisa melakukan perdagangan kita secara normal tanpa gangguan dari kaum muslimin. Inilah saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala latar belakang terjadinya perang Uhud. Ya, karena orang-orang Quraisy ya mereka putus ya soalnya. Ya. Ya. Kala-kala itulah mereka berusaha ya untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, dan inilah yang menjadi latar belakang perang Uhud. Baik, nah kita perlu mengetahui, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya nama perang Uhud, perang Uhud. Sebenarnya Uhud itu apa? Ya, Uhud itu barakallahu fikum adalah rangkaian pegunungan yang mengelilingi bagian utara kota Madinah. Ya, mungkin bisa ditampilkan ya biar pemirsa tahu peta Uhud. Bukan yang ini, yang satunya. Ya. Nah, ini dia Gunung Uhud. Jadi, dia rangkaian pegunungan ya. Rangkaian pegunungan. Dan sebenarnya, kalau di Indonesia mungkin tidak disebut sebagai gunung, tapi disebut sebagai bukit. Karena kalau di Indonesia, gunung itu identik dengan gunung yang memiliki api ya. Dan tinggi. Ya, sedangkan Gunung Uhud ini, tingginya hanya sekitar 120 meter. Ya, sehingga lebih tepat disebut bukit ya. Bukit Uhud. Ya, jaraknya dengan pusat kota Madinah itu sekitar 5,5 km, jadi tidak terlalu jauh. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Madinah. Nah, di kaki bukit inilah nanti akan terjadi peperangan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Gunung Uhud ini sangat populer di tengah-tengah para sahabat. Ya, karena itu adalah suatu tempat atau suatu pemandangan yang bisa mereka lihat dalam keseharian mereka ketika itu. Maka Gunung Uhud ini sangat populer. Seringkali kita dapatkan dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya barang siapa yang menyolatkan saudaranya, yang menyolatkan jenazah saudaranya, kemudian dia mengantarkan mayit sampai ke kuburannya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 2 qirat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu qirat? Ya, ini pahala sebesar Gunung Uhud. Kemudian barang siapa yang hanya menyolatkannya saja, maka dia akan mendapatkan 1 qirat saja. Ini pahala yang sebesar 1 gunung Uhud. Ini menunjukkan besarnya pahala seseorang menyolatkan dan mengantarkan jenazah saudaranya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang dalam pahala ya, dalam hadis yang lain beliau alaihi salatu wasallam juga menyebut tentang Uhud seperti bandingan antara pahala yang ada di sisi para sahabat dengan pahala yang ada di sisi orang-orang setelah mereka. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsi biyadih," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law anna hadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, maka ini tidak akan mencapai satu mud sodakoh atau satu mud infak dari para sahabat, demikian juga tidak mencapai separuhnya. Jadi amalannya para sahabat itu luar biasa, walaupun kita berinfak, ya, menginfakkan harta sebesar Gunung Uhud, maka yang demikian, ya, menginfakkan emas, ya, sebesar Gunung Uhud, maka ini tidak sebanding dengan infak yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, walaupun itu jumlahnya hanya setengah mud. Ya, setengah mud artinya satu mud, satu cakupan tangan seperti ini, satu mud. Setengah mud, ya, satu cakupan tangan. Ya, kalau satu mud itu 2 cakupan tangan, maka satu mud, 1 cakupan tangan. Para sahabat bersedekah, ya, entah itu kurma, entah itu syair, ya, gandum, ya, mereka bersedekah satu mud atau setengah mud, ya, ini tidak bisa dikalahkan oleh infak kita walaupun itu sebesar Gunung Uhud berupa emas. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang Gunung Uhud dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ya, "Hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Inilah Gunung Uhud, yakni gunung yang yuhibbuna, yang dia mencintai kita wa nuhibbuhu, dan kita pun mencintainya. Ya, dan kita pun mencintai Gunung Uhud. Dan juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menaiki Gunung Uhud. Jadi beliau alaihi salatu wasalam menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ya, hadisnya sangat masyhur ya. Ketika Nabi SAW naik ke atas Gunung Uhud, kemudian Uhud bergoncang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Utsbut Uhud, wahai Uhud, ya, jangan bergoncang, tenanglah engkau. Fa inna fauqak aw fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ya. Janganlah engkau bergoncang wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, yaitu beliau sendiri, wa siddiq, demikian juga seorang siddiq, yakni Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang syahid, yakni Umar dan Utsman. Ya. Ini hadis-hadis tentang Uhud yang menunjukkan kepada kita bahwa Uhud ini adalah salah satu tempat yang sangat populer di tengah-tengah para sahabat. Baik, kapan terjadinya waktu perang Uhud? Para ahli sejarah sepakat bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi kurang lebih satu tahun pasca perang Badar. Ya. Dan terjadinya pada hari Sabtu. Karena nanti akan disebutkan Nabi SAW itu mengumpulkan para sahabat ya, ketika mereka sholat Jumat. Ketika mereka sholat Jumat, dikumpulkan oleh Nabi SAW, lalu kemudian mereka pun berperang di hari Sabtunya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy ketika itu berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000. 3.000 orang personel pasukan. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Ya, karena ketika itu bukan hanya orang-orang Quraisy saja yang berangkat, tapi juga mereka mengumpulkan sekutu mereka dari Bani Kinanah dan penduduk Tihamah. Dan yang menjadi panglima perang ketika itu adalah Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan bin Harb. Dan kemudian di bawah Abu Sufyan ada beberapa orang panglima, di antaranya panglima pasukan berkuda, ya, yang terbagi menjadi dua regu. Regu yang pertama dipimpin oleh Khalid ibn Walid, kemudian regu yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan salah satu perkara yang spesial juga dari perang Uhud ini, selain membawa pasukan yang demikian banyak, kaum musyrikin juga membawa kaum wanita. Ya, banyak di antara kaum wanita yang mereka ikut sertakan dalam peperangan ini. Tujuannya untuk apa? Barakallahu fikum, adanya kaum wanita dalam peperangan ini. Tujuannya kaum wanita ini ya untuk menyemangati pasukan kaum musyrikin. Nah, yang pernah kita jelaskan ya bahwa kaum musyrikin ini memiliki gengsi dia kalau berhadapan dengan kaum wanita. Maka nanti kaum wanita ini mereka letakkan di bagian belakang pasukan. Ketika ada di antara kaum musyrikin yang ingin untuk kabur, ya kabur dari medan pertempuran, maka mereka akan berhadapan dengan wanita-wanita ini. Wanita-wanita ini akan mencela orang-orang yang kabur sehingga muncul rasa malu pada diri mereka sehingga mereka pun tidak jadi kabur dari medan pertempuran. Jadi ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk mempertahankan pasukan mereka agar jangan lari dari pertempuran. Adanya kaum wanita yang diletakkan di bagian belakang untuk istilahnya mencela mereka apabila mereka lari dari pertempuran. Seorang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika itu ya, ketika kaum musyrikin ini mulai bergerak dari kota Makkah, maka beliau pun mendapatkan pengkhabaran dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib ini sudah masuk Islam. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu sudah masuk Islam, hanya saja menyembunyikan keislamannya. Maka ketika kaum musyrikin mulai bergerak menuju kota Madinah, ya, Abbas ini pun memberikan atau mengirim seorang utusan untuk mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang penyerangan orang-orang Quraisy. Dan kurirnya Abbas ketika itu dia menggunakan kuda yang sangat cepat. Ya, sehingga waktu yang ditempuh ketika itu ya kalau saya tidak salah hanya 3 hari. Ya, dia bisa menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah untuk memberikan kabar kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW bersiap-siap terlebih dahulu untuk menghadapi orang-orang Quraisy. Maka sampailah utusan dari Abbas bin Abdul Muthalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu surat yang dibawa oleh utusan tersebut dibaca oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian tahulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum musyrikin akan segera menyerang kota Madinah. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau menghunus pedang beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qala ra'aitu fi ru'yaya anni hazaztu sayfan fanqata'a sadruh. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menghunus sebatang pedang. Kemudian pedang itu pun patah. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minin yauma Uhud. Ya, ini sepertinya beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakannya setelah terjadinya perang Uhud. Ya, beliau menceritakannya setelah terjadinya perang Uhud. Jadi sebelum terjadinya perang Uhud beliau bermimpi. Apa yang beliau lihat dalam mimpi tersebut? Bahwa pedang beliau patah. Lalu beliau di kemudian hari menafsirkan ini sebagai kekalahan yang menimpa, ya, kaum mukminin. Tsumma hazaztuhu ukhra fa'ada ahsana makan. Kemudian aku pun menghunus, ya, pedangku lagi dan pedangku itu menjadi baik. Makan, ya, ahsan makan fa idza huwa ma ja'a bihillahu minal fath wajtima'il mukminin. Ternyata ini menandakan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan menunjukkan bersatunya kaum muslimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melihat seolah-olah beliau melihat bagaimana terjadinya perang Uhud, ya. Di perang Uhud itu kaum muslimin sampai kalah, ya, ditandai dengan pedang beliau yang patah. Namun kemudian pedangnya menjadi bagus lagi. Karena nanti ada kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terjepit. Ya, sampai terjepit ingin dibunuh oleh kaum musyrikin, lalu kemudian bangkitlah para sahabat untuk melindungi beliau. Ya. Qala wa ra'aitu fiha baqaran, dan aku melihat di dalam mimpiku, ya, ini seekor sapi. Wallahu khairun fa idahum almu'minun yauma Uhud. Ya, dalam riwayat yang lain bahwa sapi ini disembelih, ya. Disembelihnya seekor sapi. Maka kata beliau, ya, tafsiran dari sapi ini adalah kaum mukminin yang syahid di perang Uhud. Yang syahid di perang Uhud. Ya, jadi ini adalah mimpi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana terjadinya perang Uhud. Jadi nanti kaum muslimin mengalami kekalahan, namun kemudian mereka bangkit kembali untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya berhasil mengusir pasukan kaum musyrikin. Dan walaupun mereka berhasil mengusir, tapi cukup banyak jatuh korban dari kaum muslimin. Baik. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah beliau mendapatkan kabar dari utusannya Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya, ini menunjukkan kepada kita kebiasaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengambil keputusan sendiri. Tapi beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kecenderungan untuk bertahan di dalam kota Madinah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengusulkan kepada para sahabat, bagaimana kalau kita bertahan saja di dalam kota Madinah sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi kota Madinah. Kaum musyrikin enggak paham tentang kota Madinah, kita paham. Ya. Demikian juga kalau kita bertempur di dalam kota, ya, akan ada bala bantuan, ya, kaum wanita dan anak-anak bisa memberikan bantuan dengan cara melemparkan batu-batu dari atap-atap rumah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Namun ide ini, ya, ditolak oleh para sahabat. Oleh kebanyakan para sahabat, kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak sempat mengikuti perang Badar. Jadi mereka menginginkan untuk mengulangi perang Badar, ini bertempur di luar kota. ya. Maka di antara mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, ya di masa jahiliyah kami tidak pernah berperang di dalam kota. Masa setelah kita menjadi orang-orang yang beriman justru kita berperang di dalam kota. Ya. Nah, ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salur, Rasul Munafiqin, ya, gembongnya kaum munafik, dia justru mendukung ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena keimanan dia kepada Nabi SAW, tapi memang ide Rasul SAW adalah ide yang baik. Ini mempertahankan, memanfaatkan keberadaan kota Madinah untuk bertahan. Ini adalah strategi yang baik. Ya, kaum musyrikin nggak paham tentang kota Madinah. Sementara penduduk kota Madinah, mereka yang paham bagaimana seluk-beluknya kota Madinah. Menjadikan Madinah sebagai benteng. Memanfaatkan benteng-benteng, dinding-dinding yang ada di kota Madinah untuk bertahan. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Rasul Munafik, ya, sebagai gembong kaum munafikin, dia membenarkan rencananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar saran dari para sahabat tadi, dia akhirnya beliau memutuskan untuk berperang di luar kota Madinah. Untuk berperang di luar kota Madinah. Nah, setelah Nabi SAW memakai baju besinya, siap untuk berperang, siap untuk keluar dari kota Madinah, muncul penyesalan di tengah-tengah para sahabat. Kenapa? Karena Rasul SAW telah mengemukakan sebuah ide, namun mereka menentang ide tersebut. Muncul rasa tidak enak pada diri mereka. Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa Nabi SAW telah mengusulkan kepada kita sebuah saran, namun kita berikan saran yang lain? Maka mereka pun merasa bersalah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kemudian mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan rencana beliau, yakni bertahan di kota Madinah. Namun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan baju besinya, maka beliau mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang nabi ketika dia sudah menggunakan baju besinya lalu dia lepaskan, ya, melainkan dia harus berperang terlebih dahulu. Sehingga Nabi SAW kemudian memutuskan agar berperang di luar kota Madinah. Nah, ini juga yang menjadi alasan nanti, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sekitar 300 orang pengikutnya yang juga ikut perang Uhud, ternyata mereka berbalik. Mereka berbalik tidak mau berperang di perang Uhud. Salah satu sebabnya, ya, karena mereka merasa bahwa ide mereka tidak diakomodir. Mereka lebih suka untuk berperang di dalam kota Madinah. Tapi ini alasan saja. Alasan dari kaum munafikin. Baik. Maka kemudian bergeraklah Nabi SAW. Ya, ketika itu di hari Jumat. Di hari Jumat di pertengahan bulan Syawal. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat. Mengumpulkan para sahabat. Sehingga terkumpullah 1000 orang pasukan. Ya. Kemudian Nabi SAW membagi-bagi pasukan ini menjadi 3 kelompok. Di sana ada kelompoknya kaum muhajirin. Ketika itu panjinya dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebagaimana yang kita ketahui seorang sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau termasuk orang yang pertama berdakwah mengajak penduduk Madinah untuk masuk Islam. Mus'ab bin Umair. Dan dia memiliki keserupaan dengan Nabi SAW dari sisi fisik. Sehingga banyak orang yang mengira Mus'ab bin Umair ini adalah Rasul SAW. Beliau inilah yang kemudian diberi tanggung jawab oleh Rasul SAW untuk memegang panji muhajirin. Sampai kemudian nanti beliau radhiyallahu anhu mati syahid, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kaum muhajirin dibagi menjadi 2 pasukan. Yang pertama adalah pasukannya Aus, yang panjinya dibawa oleh seorang sahabat yang mulia, Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan panji yang kedua dari kalangan Khazraj dipercayakan atau dicerahkan kepada sahabat Al-Habbab bin Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sana Nabi SAW membuat satu pasukan khusus. Ini pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia, yakni sahabat Abdullah bin Jubair. Ya, sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu yang nanti di medan peperangan mereka akan ditempatkan di tempat khusus. Ada yang namanya Jabal Ainain, yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rumah. Jabal Rumah artinya bukit yang dipakai oleh para pemanah. Ya. Jadi pasukan Abdullah bin Jubair ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sebuah bukit. Yang dari bukit ini akan dilontarkan panah-panah sehingga pasukan berkuda kaum musyrikin tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian berjalanlah pasukan kaum muslimin menuju Uhud. Ketika itu mereka tiba di satu tempat, kemudian ternyata Rasulullah SAW di tengah perjalanan mendapati banyak anak-anak yang ikut berperang ketika itu. Jadi para sahabat yang masih usia anak-anak ternyata ingin ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bagaimana bagusnya pendidikan atau tarbiyah yang ada di masa Nabi SAW, sampai kemudian para sahabat yang masih anak-anak rela untuk mengorbankan jiwa mereka berperang bersama Rasulullah SAW. Masih anak-anak. Ya mungkin kalau di masa kita ya anak-anak, di masa kita di usia sebelum balik apa yang mereka lakukan? Ya, sibuk main bola ya, atau sibuk nge-game ya. Tapi anak-anak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam malah memenuhi panggilan jihad. Ya. Di antara para sahabat yang masih kecil ketika itu, ya nama-nama yang sangat kita kenal ya, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, putranya Umar radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk orang yang ingin ikut berperang ketika itu. Kemudian siapa lagi? Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah, yang nanti akan menjadi panglima kaum muslimin, dia juga ingin ikut berperang. Kemudian ada Zaid bin Thabit, pencatat wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pun masih kecil. Kemudian Zaid bin Arqam, putranya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ya, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri yang ketika itu masih kecil juga. Dia ingin berperang juga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang bernama Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian mereka tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang karena belum cukup umur, dan bahaya juga ya kalau misalnya anak-anak ini diikutkan berperang dalam keadaan mereka belum dewasa, ya khawatir nanti ketika mereka berperang ya ketakutan melihat pasukan musuh sehingga dia kabur dari medan pertempuran, dan tentunya ini akan menurunkan mental dari pasukan kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka. Mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke kota Madinah. Akan tetapi di sana ada beberapa orang sahabat yang masih kecil ini yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Rafi' bin Khudaij yang dia ingin ikut berperang karena memiliki keahlian dalam memanah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Kenapa? Karena dia memiliki keahlian dalam memanah. Ya, keahliannya ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, kemudian Samurah bin Jundub ya, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ana asra minhu ya Rasulullah. Saya lebih jago bergulat, lebih jago berkelahi daripada Rafi'." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan agar Samurah bin Jundub untuk bergelut ya, atau untuk bergulat ya dengan Rafi' ibn Khudaij, dan ternyata yang menang ketika itu adalah Samurah bin Jundub. Ya, maka kemudian kedua orang anak ini diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Yang satu memiliki keahlian memanah, yang satu pandai berkelahi. Diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut berperang dalam perang Uhud. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan, ya di tengah perjalanan inilah terjadi pembelotan yang dilakukan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang. Mereka ya memisahkan diri dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, untuk kemudian kembali ke kota Madinah. Ya, mereka beralasan ya bahwa tidak akan terjadi peperangan, kata mereka. Dan juga mereka mengatakan bahwa sebelumnya kami menginginkan untuk berperang dalam kota Madinah, kenapa kita jadinya keluar? Ya, akhirnya mereka pun membelot dari pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali ke kota Madinah. Baik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan 700 pasukan yang tersisa, beliau kemudian membawa pasukan kaum muslimin ke Gunung Uhud. Ya. Mungkin petanya belum bisa disampaikan, ditampilkan ya. Ya. Bukan ini yang PDF ya. Yang PDF. Baik. Ya, ini. Ya, strategi perang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada peta. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk membelakangi Uhud. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan ya dari sebagian orang, kenapa pasukannya kaum musyrikin itu, kenapa pasukannya kaum musyrikin itu menyerang dari arah utara kota Madinah? Kenapa mereka tidak menyerang dari arah selatan? Padahal kota Makkah itu berada di selatan kota Madinah. Kenapa mereka harus memutar terlebih dahulu? Nah, kita perlu tahu bahwa kondisi kota Madinah ketika itu dikelilingi oleh benteng-benteng alami. Bagian selatan kota Madinah, ya, yang berhadapan langsung dengan kota Makkah, itu ditutupi oleh perkebunan yang demikian lebat. Ya, perkebunan kurma yang sangat lebat. Sehingga akan menyulitkan bagi pasukan untuk berjalan di sana, untuk menyerang kota Madinah. Kenapa? Mereka harus melewati perkebunan. Ya. Kemudian kota Madinah juga dikelilingi oleh Herat. Ada dua Herat. Ya, Herat itu adalah semacam gunung atau semacam daerah bebatuan yang dahulunya berupa lava yang kemudian membeku. Ya. Jadi kota Madinah itu terlindungi oleh benteng alami. Ya. Bagian selatannya itu adalah perkebunan kurma, kemudian bagian barat dan timurnya ini dikelilingi oleh Herat, yakni bekas bekuan lava, sehingga pintu yang terbuka tinggal bagian utara saja. Inilah yang menjadi sebab mengapa pasukan kaum musyrikin itu menyerang Madinah dari arah utara. Dan ini juga kondisi geografis Madinah inilah yang kemudian menjadi keuntungan bagi kaum muslimin nanti di perang Khandaq. Ya, nanti di perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk membentuk untuk membangun parit ya yang menghubungkan antara dua Herat tadi sehingga betul-betul kota Madinah itu menjadi terlindungi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambut kedatangan kaum musyrikin di daerah Uhud ya, jajaran gunung yang ada di bagian utara kota Madinah. Nah, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya menempatkan 5 orang pemanah di sebuah bukit yang bernama Ainain, Bukit Ainain. Halaman sebelumnya coba dinaikkan sedikit. Nah, ya ini posisi pasukannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi pasukan kaum muslimin ya. Enggak bisa dijelaskan petanya aja. Coba. Baik, kita tunggu. Nah. Ya, nah ini posisi kaum muslimin. Jadi pasukan kaum musyrikin itu datang dari arah barat, sementara kaum muslimin sudah menunggu di Uhud. Nah, di sana ada bulatan hitam, itu Jabal Ainain. Jabal Ainain yang diposisikan oleh Nabi SAW untuk meletakkan para pemanah. Tujuannya agar apa? Agar kaum muslimin bisa fokus menghadapi musuh dari satu arah. Ya. Jadi pasukan kaum musyrikin itu kan 3.000. ya 3.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin ya 1.000 pasukan kemudian sudah berkurang, 300 orang membelot sehingga tersisa itu 700-an. Maka Nabi SAW ini juga termasuk strategi. Jadi beliau mencoba untuk mencekik pasukan yang 3.000 tadi, bagaimana caranya agar tidak efektif. Caranya adalah kita berperang di medan yang sempit. Nah, ini strategi perang. Jadi walaupun pasukan itu banyak, barakallahu fikum, tapi kalau dia harus berperang di medan yang sempit, ya keberadaan pasukan yang banyak ini menjadi tidak efektif. Berbeda kalau dia berperangnya di medan yang sangat luas. Nah, ini efektif jumlah 3.000 tadi. Tapi walaupun jumlahnya 3.000, kemudian berperangnya itu di medan yang sempit, ya maka jumlah yang sangat banyak ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya mungkin sebagian kita pernah mendengar apa kisah 300 ya, 300 pasukan yang pasukan Romawi atau pasukan Yunani yang berhasil mencegah serangan bangsa Persia. Nah, ini strateginya sama. Jadi dia dijepit di sebuah tempat yang sempit. Jadi walaupun jumlah pasukan itu banyak, menjadi tidak efektif. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan pemanah di atas bukit tadi? Tujuannya agar pasukan kaum musyrikin, pasukan berkuda atau pasukan kavaleri yang dimiliki oleh kaum musyrikin ini tidak bisa menyerang dari belakang. Jadi pintunya ditutup oleh pasukan pemanah. Jadi kuda itu kalau misalnya dia diserbu dengan panah, dia nggak bisa bergerak. Nah ini menunjukkan vitalnya keberadaan para pemanah di Bukit Ainain. Ya, menunjukkan vitalnya pemanah di Bukit Ainain. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pasukan panah untuk turun. Jangan kalian turun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau alaihissalatu wassalam, in ra'aitumuna ya takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam kepada pasukan pemanah, ya meskipun kalian melihat kami disambar oleh burung-burung, maka janganlah kalian yang meninggalkan tempat kalian sampai aku memerintahkannya, sampai aku mengirimkan utusan agar kalian turun. Wa in ra'aitumuna ya hazamna al-qaum wa ata'na wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Demikian juga kalau kalian melihat ya kami telah berhasil untuk mengalahkan musuh, janganlah kemudian kalian meninggalkan tempat ini sampai ya hatta ursila ilaikum, sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian. Ya, sampai aku kirimkan utusan kepada kalian. Ya, karena posisi pemanah ini sangatlah penting. Dia berfungsi untuk menahan pasukan kavaleri atau pasukan berkuda yang dimiliki oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, untuk lebih tepatnya coba ditampilkan peta selanjutnya. Ya. Nah, ini yang ini. Ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana strateginya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencekik pasukan kaum musyrikin di antara dua bukit, ya Bukit Uhud dan Bukit Ainain. Nah, kita bisa lihat di sana, inilah gambaran yang tepat ya, karena sebagian kita lihat di sebagian buku ada yang menggambarkan perang Uhud tapi kurang tepat ya, sehingga tidak tergambar dengan benar. Jadi gambaran yang insya Allah tepat tentang perang Uhud ya, jadi yang bagian kiri itu adalah arah serangan ya, dari kiri ke kanan itu adalah serangan kaum musyrikin, kemudian dari kanan ke kiri ini pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian tanda panah yang memutar bukit, nah ini arah pasukan kavaleri atau pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang sebelumnya dia tidak bisa membokong pasukan kaum muslimin. Kenapa? Karena ada para pemanah yang bersiap untuk menghujamkan atau mengirimkan panah-panahnya kepada pasukan berkuda tersebut. Jadi rencananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik ya, sangat baik, sehingga pasukan kaum muslimin di awal-awal peperangan mereka mendapatkan kemenangan. Ya, sehingga kaum musyrikin pun lari tunggang langgang ketika itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana jalannya pertempuran. Ya, sebagaimana biasanya, ya, sebagaimana biasanya terjadi mubarazah terlebih dahulu, yakni duel yang terjadi antara kedua belah pasukan. Maka ketika pasukan ini saling berhadapan, seorang jagoan Quraisy dan yang membawa panji mereka bernama Talha bin Abi Talha Al-Abdari dari Bani Abduddar menantang pasukan kaum muslimin agar ada yang melayani dia untuk berduel. Maka ketika itu layanan itu ditanggapi oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dia maju ke ontanya Talha bin Abi Talha, kemudian dia pun berhasil menjerbabkan unta tersebut sehingga Abu Talha pun terjatuh dan lalu dibunuh oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ini duel yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nah, kemudian mulailah terjadi pertempuran, ya. Sampai kemudian panji kaum musyrikin ini dipegang secara berganti-gantian oleh Bani Abduddar, yang sebelumnya memang sudah diprovokasi oleh Abu Sufyan. Ya, beliau mengatakan kepada Bani Abduddar, hendaknya kalian benar-benar memegang panji, jangan sampai kemudian panji itu jatuh karena serangan musuh. Maka kemudian Bani Abduddar ya berusaha keras untuk memegang panji tersebut. Mulai dari orang yang pertama dari kalangan mereka yang memegang panji yang dibunuh oleh Abdullah bin Zubair, yakni Talha bin Abi Talha, berhasil dibunuh. Kemudian berganti lagi, panjinya diganti oleh Utsman bin Abi Talha, saudara laki-lakinya. Kemudian dia pun mati, ya, gugur di medan, mati di medan pertempuran, kemudian digantikan lagi oleh Abu Sa'id bin Abi Talha. Kemudian Abu Sa'id bin Abi Talha pun berhasil dibunuh oleh kaum muslimin, kemudian diganti oleh Musafi bin Abi Talha. Kemudian digantikan lagi oleh Kilab bin Talha bin Abi Talha, dan terakhir Al-Jallas bin Talha bin Abi Talha. Jadi saling bergantian mereka memegang panji Quraisy. Ya, karena sebelumnya sudah dimotivasi oleh Abu Sufyan. Nah, di pihak kaum muslimin sendiri ya terjadi banyak sekali kisah-kisah yang heroik. Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedang, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedang kepada para sahabat, menawarkan sebuah pedang kepada para sahabat untuk dipakai untuk berperang. Ya, kisahnya sangat masyhur, kisahnya Abu Dujanah dan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengambil suatu pedang, ya sebuah pedang, sebilah pedang pada perang Uhud. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu hadha sayf?" Ya. Siapa yang mau untuk mengambil pedang ini? Ya. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Maka kemudian orang-orang pun berusaha untuk mengambilnya. Fa'akhadhahu qaumun. Maka mereka berusaha untuk mengambil pedang tersebut. Faja'alu yanzuruna ilaihi. Kemudian mereka pun pandangan-pandangan mereka tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkumpul untuk mendapatkan pedang tersebut. Faqala man ya'khudhu bihaqqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Fa'ahjamal qaum, maka mereka pun mundur. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan siapa yang mengambilnya dengan hak, ya. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan, apa haknya wahai Rasul, ya, bahwa dia hendaknya memegang pedang ini, mengambil pedang ini, kemudian dia bertarung, menyerang ke tengah-tengah musuh. Maka yang sebelumnya sangat bersemangat untuk mengambil pedang tadi, ya, menjadi mundur. Lalu kemudian datanglah Abu Dujanah, Simak bin Kharasyah, yang kemudian mengambil pedang tersebut, kemudian dia mengatakan, ana akhidhu bihaqqihi. Ya. wahai Rasulullah, aku akan mengambil pedang ini dengan haknya. Maka kemudian Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, ya, mengambil pedang tersebut, lalu beliau pun bertempur mati-matian. Ya, Simak bin Harrasyah Abu Dujanah mengambil pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menunaikan hak pedang tersebut. Demikian juga ada kisah yang juga mengharukan, yakni kisah tentang Hanzalah Al-Ghasil. Ya, Hanzalah yang dimandikan. Ya. Nama beliau adalah Hanzalah bin Abi Amir, yang ketika itu beliau itu baru saja menikah. Jadi ada salah seorang dari sahabat itu yang baru saja menikah. Ketika dia baru saja mensetubuhi istrinya, dia mendengar panggilan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia pun maju ke medan pertempuran, bertempur dengan kaum musyrikin, sampai kemudian Hanzalah pun mati syahid. Maka kemudian Nabi SAW ya, melihat bahwa Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inda qatli Hanzalah ibn Abi Amir." Ya. Ba'da an iltaqa huwa wa Abu Sufyan ibn al-Harith hina 'alahu Shaddad ibn al-Aswad bisayf fa qatalah. Kata Abdullah bin Zubair, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Hanzalah bin Abi Amir. Setelah dia bertemu dengan Abu Sufyan bin al-Harith, dan ketika itu dia berhasil dikalahkan oleh Shaddad ibn al-Aswad, ya, dengan pedangnya, faqatalah, kemudian dia pun terbunuh. Jadi ketika itu Hanzalah ingin memerangi atau ingin membunuh Sufyan, Abu Sufyan bin al-Harith, namun dicegat oleh pembantunya Abu Sufyan, yakni Shaddad bin al-Aswad. Kemudian ya Hanzalah pun gugur di medan pertempuran. Ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibakum tughassiluhu al-malaikah." Sesungguhnya rekan kalian ini dia dimandikan oleh malaikat. Fasa'alu sahibatah. Maka orang-orang pun, yakni para sahabat, bertanya kepada istri beliau, yakni istri Hanzalah, apa yang terjadi dengan Hanzalah? Kenapa kok dia dimandikan oleh para malaikat? Maka kemudian sang istri mengatakan, innahu kharaja lamma sami'al ha'i'ah wa huwa junubun. Ya. Dia, yakni suamiku ini, dia keluar untuk memenuhi panggilan perang dalam keadaan dia masih junub. Pengantin baru saja mensetubuhi istrinya dalam keadaan masih junub. Kemudian dia mendengar seruan untuk berperang. Maka kemudian pun dia ikut berperang dan mati syahid dalam medan pertempuran tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lidzalika ghassalathu al-malaikah." Oleh karena inilah ya Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ya. Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan mati syahid. Sehingga walaupun dalam keadaan baru saja menikah, ya, dia tetap ikut berperang. Ya. Dan juga terdapat kisah yang sebuah tragedi yang cukup menyedihkan terjadi di tengah-tengah perang Uhud, yakni terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah, kita ketahui di Perang Badar, beliau adalah pahlawan Perang Badar, dan beliau ikut lagi di Perang Uhud. Namun di Perang Uhud ini, beliau mendapatkan mati syahid. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya. Kisahnya, ketika itu adalah ada seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Ya. Wahsy bin Harb ini adalah seorang budak dari Jubair bin Mut'im. Oleh Jubair bin Mut'im, Wahsy ini dijanjikan kemerdekaan kalau dia berhasil membunuh Hamzah, paman dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Hamzah ya di Perang Badar telah berhasil membunuh Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini adalah paman dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi. Ya, pamannya bernama Tu'aimah bin Adi. Ikut mati dalam Perang Badar di pihak kaum musyrikin. Maka kemudian dia mengatakan, yakni Jubair bin Mut'im mengatakan kepada Wahsy, ya in qatalta Hamzah ya fa anta hur, ya in qatalta Hamzah bi ammi fa anta hur. Kata Jubair bin Mut'im, ya wahai Wahsy, apabila engkau berhasil membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam atas kematian pamanku, fa anta hur, maka engkau bebas. Ya, yang namanya budak ketika dia dijanjikan kebebasan, ya tentu dia bersemangat ya untuk meraih kebebasan tersebut. Maka kemudian Wahsy pun memburu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai kemudian ya sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dia melihat kesempatan ketika itu Hamzah terbuka, ya maka kemudian dia melontarkan tombaknya, kemudian berhasil menembus tubuh Hamzah. Maka Hamzah pun berhasil dia bunuh, lalu dia kembali kepada tuannya dan mendapatkan kemerdekaan. Ya, ini kisah terbunuhnya Hamzah, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Wahsy-nya sendiri barakallahu fikum akhirnya masuk Islam. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah di kemudian hari, Wahsy ketika itu berada di Taif, ya karena dia khawatir dieksekusi oleh kaum muslimin. Maka kemudian orang-orang pun mendekati Wahsy, ya, mengajak Wahsy untuk masuk Islam, untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Wahsy masuk Islam lalu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibta'id anni, menjauhlah engkau dariku. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bisa melupakan kesedihan beliau akibat meninggalnya Hamzah karena tembakan atau karena lemparan tombak dari siapa? Wahsy bin Harb. Nah, kemudian ini membuat Wahsy bin Harb merasa bersedih ya, karena dia telah membuat pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, maka dia pun ikut bersedih. Ya, maka dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah memuliakan Hamzah dengan tanganku dan aku bersyukur kepada Allah dia tidak menghinakanku dengan tangannya. Artinya karena lemparan tombak yang dilakukan oleh Wahsy, maka Hamzah menemui mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang mulia. Jadi dia telah menjadi jalan bagi Hamzah untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Ya. Namun Rasulullah SAW ya, tidak mau bertemu dengan Wahsy, beliau pun meminta agar Wahsy menjauh dari diri beliau. Ya. Nah, Wahsy sendiri kemudian, karena rasa bersalahnya membunuh Hamzah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun membayarnya ya di perang Yamamah. Nanti kita akan bahas juga perang Yamamah adalah perang untuk menumpas gerakan Nabi palsu Musailimah al-Kadzab. Ya, ketika itu Musailimah al-Kadzab ya sudah terjebak dalam sebuah benteng, dalam sebuah kebun yang diliputi oleh dinding-dinding, maka kemudian kaum muslimin berhasil masuk ke dalam benteng tersebut. Wahsy pun kemudian membayar kesalahannya karena telah membunuh Hamzah, ya, dia menombak Musailimah sampai kemudian menembus tubuh Musailimah, lalu kemudian datanglah seorang dari kalangan Ansar memenggal kepala Musailimah Al-Kadzab. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Wahsy yang sebelumnya membunuh Hamzah paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terbayarkan dengan beliau membunuh Hamzah, ya, terbayarkan dengan beliau membunuh Musailimah Al-Kadzab. Ya. Masih ada beberapa kisah heroik lagi yang terjadi di tengah-tengah perang Uhud, ya. Dan di fase yang pertama perlu kita sampaikan bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya. Ya, ada kisah-kisah heroik dan menunjukkan kemenangan yang diperoleh di kaum muslimin, ya, pada kaum muslimin di awal-awal pertempuran, namun keadaan berbalik 180 derajat, ya, karena disebabkan oleh para pemanah yang tidak mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala alam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan materi kita. Ya. Dalam perang Uhud, ya, pasukan pemanah turun atas inisiatif sendiri atau mereka secara serentak ingin turun mengambil ghanimah. Ya, apakah mereka terprovokasi komando salah satu pemanah di sana? Ya, nah ini tidak ada komando untuk turun. Ya, ini hanya godaan saja. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa yang menyebabkan mereka tergoda untuk turun? Ya, karena memang ketika itu suasana perang memang kelihatan kaum muslim itu sudah di atas angin. Pasukan kaum musyrikin itu sudah kocar kacir sampai kemudian kabur ya. Sampai mereka kabur, sudah kocar-kacir, sehingga wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya, mungkin ini ijtihad juga dari para sahabat. Kalau kita berpikir positif, ya, mereka berijtihad bahwa kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tugas mereka sudah selesai, sehingga mereka turun. Ya, tapi lebih lengkapnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, bagaimana kejadian sebenarnya, kenapa mereka turun dari bukit tersebut. Baik. Ustaz, kalau sedang umroh biasanya diajak oleh tour guide ke sekitar Bukit Uhud. Apakah ada kuburan sahabat yang gugur di sana? Ya, ya syuhada Uhud, para sahabat yang gugur di perang Uhud semuanya dimakamkan di sana. Makanya kalau tour ke Gunung Uhud, di sana ada tempat yang dipagari. Tempat yang dipagari yang kita tidak boleh masuk. Nah, disitulah dikuburkan para sahabat Nabi SAW termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Apakah di sana kuburannya bertingkat? Apa maksud bertingkat? Kalau misalnya dimakamkan dalam satu liang beberapa jenazah, iya. Ya, ini juga nanti kita akan ceritakan bagaimana pemakaman dari pahlawan-pahlawan perang Uhud. Dan ceritanya sangat memprihatinkan ya. Sampai ketika itu ada yang tidak memiliki kain kafan. Kainnya itu kalau dipakai untuk menutupi bagian bawah, bagian atasnya tidak tertutupi. Ketika menutupi bagian atasnya, bagian bawahnya tidak tertutupi. Saking sederhananya para sahabat ketika itu. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Apakah semua yang mati syahid dimandikan oleh malaikat seperti Handullah Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Yang ada keterangannya jelas dari Nabi alaihissalatu wassalam adalah Handullah. Adapun sahabat yang lain, wallahu ta'ala alam. Banyak sekali kisah kesedihan dan kisah haru ya di perang Uhud ini, termasuk wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Apakah perawakan Hamzah ini sama besarnya dengan Umar? Wallahu ta'alam, kalau sama atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi kalau Umar sendiri ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwa beliau memang memiliki postur yang tinggi besar. Ya, sampai ketika disebutkan bahwa tidak ada bedanya antara beliau naik kuda dengan beliau berjalan. Saking tinggi besarnya Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun Hamzah bin Abdul Muttalib, saya belum mendapatkan tentang bagaimana postur tubuh beliau. Ya, hanya saja memang ketika dua orang sahabat ini masuk Islam, maka kaum muslimin seakan-akan mendapatkan suplemen ya, kekuatan ketika mereka masih berada di Makkah. Mereka yang selama ini tidak berani menampakkan keislamannya, begitu Hamzah dan juga Umar masuk Islam, mereka pun berani untuk menunjukkan keislaman mereka, bahkan beribadah di Masjidil Haram di tengah-tengah kaum musyrikin ketika itu. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Baik. Ya. Baik, benarkah Ustaz ada bukan yang ini sudah yang tadi terjadinya banjir ya? Benarkah makam syuhada Uhud pernah kebanjiran dan terlihat jasad yang masih utuh? Iya. Hal yang demikian benar ya. Pernah terjadi di tahun 90-an atau sebelumnya. Terjadi banjir di perang Uhud. Makam Uhud. Sehingga jenazah-jenazah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu tampak ke permukaan. Dan mereka masih terlihat ya utuh. Ya, jenazahnya seperti masih terlihat utuh. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Masih ada banyak sekali kisah-kisah heroik yang akan kita sampaikan di pelajaran yang akan datang bismillah taala. Tetap ikuti pelajaran sirah ini. Dan kita berharap Ustaz Ami Nur Wahid di pekan yang akan datang ada di sini ya, karena sepertinya malah jadi kaku ini tanpa kehadiran beliau ya, sepertinya